Bab yang ke-15 dari Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman dari Sinta Jumiati. Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musya Sastra di Meja. Bab yang ke-15. Peri meriwayatkan kantung yang berisi berbagai-bagai uang kertas telah menjadi kurang beberapa ribu pound sterling banyaknya. Kereta api pun berhentilah di stasiun. Pasepor Taut keluar lebih dahulu dari kereta. Bielsfog lalu mengikut sambil menolong temannya. Perempuan muda itu tatkala turun dari kereta itu. Bielsfog bermaksud akan terus mencari kapal api yang hendak berlayar ke Hong Kong. Untuk menumpangkan Auda di kapal itu, karena Fogg belum hendak memisahkan perempuan itu, apabila ia belum enyah dari tanah Hindia yang mengkhawatirkan jiwanya itu. Tatkala Phileas Fogg hendak keluar dari stasiun, maka datanglah seorang agen polisi menuju Fogg, seraya katanya, "Tuan Phileas Foggkah ini?" Maka jawab yang ditanya, "Ya benar, sayalah Phileas Fogg." Agen polisi menunjuk dengan jarinya kepada Fasal Portaut sambil bertanya, "Orang itu budak tuan bukan?" "Benar, itu budak saya." "Silakan tuan-tuan kedua mengikuti saya." Mendengar perkataan agen itu, Phileas Fogg tetap sabar. Sedikit pun tak kelihatan ia terperanjat atau heran. Adapun agen polisi itu ialah seorang wakil pemerintah dari tiap-tiap bangsa Inggris takluk kepadanya. Pasepor Taut ialah seorang bangsa Perancis. Seperti kebiasaan bangsanya, ia pun hendak menyangkal perintah agen itu. Tetapi agen itu menjaga kehendak Pasepor Taut dengan menekankan tongkatnya pada badan Pasepor Taut. Sedang Phileas Fogg menyuruh bujangnya menurut saja. Phileas Fogg bertanya kepada agen, "Bolehkah nyonya muda ini mengikut kami?" Jawab agen, "Boleh saja, tuan." Agen polisi berjalan membawa ketiga orang itu, yaitu Fogg, Auda, dan Pasepor Taut, kepada sebuah kendaraan yang dinamakan Parkir Gari, rupanya seperti kereta beroda empat, ditarik oleh dua ekor kuda, dan ada tempat duduknya bagi tempat orang. Setelah keempat orang itu naik, maka kereta pun berjalanlah 20 menit lamanya berjalan itu, seorang pun tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Kereta berjalan melintas kota, melalui beberapa kampung Bumi Putra, yaitu lorong-lorong sempit dan berpagar dengan rumah yang tinggi-tinggi. Di situ kelihatan bermacam-macam bangsa berjalan yang berpakaian serba buruk. Kemudian melalui kampung bangsa Eropa yang penuh dengan gedung-gedung batu yang amat permai, seolah-olah bernaung di bawah pohon-pohon nyiur dan niung lain-lain. Meskipun hari masih pagi, tetapi sudah banyak kendaraan, kereta dan orang naik kuda berjalan kian kemari. Palki Gari lalu berhentilah di depan sebuah gedung besar yang macamnya bukan rumah yang didiami orang. Agen polisi menyuruh turun ketiga mereka tangkapannya itu, lalu dibawanya ke dalam sebuah bilik yang jendelanya memakai jerjak besi. Seraya katanya, "Nanti jam pukul 8:30, kamu ketiganya dibawa ke hadapan hakim." Kemudian agen keluar dan dikuncinya pintu bilik itu, sementara Pasepor Taut duduk di atas sebuah kursi, seolah-olah tak berdaya rupanya. Maka ia pun berkata, "Wah, baik benar ini, kita jadi orang tawanan." Auda berkata kepada Phileas dengan suara menunjukkan duka citanya, ujarnya, "Tuan, biarkanlah diriku ini, tak usah Tuan peliharakan lagi, sungguh akulah yang menjadi sebab Tuan ditangkap ini." "Karena Tuan hendak memelihara jiwaku," Phileas Fogg hanya menjawab, "bahwa hal yang sedemikian itu sungguh amat mustahil, dituntut oleh hakim sebab menolong jiwa orang dari bahaya maut karena suti. Sesungguhnya itu tak boleh jadi. Bagaimanakah mereka yang mengadu boleh datang ke sini? Tentulah polisi keliru menangkap dia itu." Fogg menerangkan bahwa ia tiada hendak meninggalkan Auda dan bermaksud hendak membawanya ke Hong Kong. Pasepor Taut menyambung katanya lagi, "Tetapi bagaimana tuan? Kapal berangkat pukul 12. Phileas Fogg menjawab dengan sabarnya katanya, "Sebelum pukul 12 kita akan sampai ke kapal." Maka jawab Fogg dikatakannya dengan kuat dan keras, sehingga Pasepor Taut berpikir, "Oh, kalau demikian, tak usah khawatir, sebelum pukul 12 kami sudah di dalam kapal." Tetapi meski ia berpikir demikian, Pasar Portaut masih belum percaya dan senantiasa mengandung khawatir juga. Jam pukul 8:30 pintu bilik penjara itu dibuka oranglah. Ejen polisi masuk ke dalam bilik itu dan di bawahnya ketiga tawanan itu kepada sebuah bilik lain. Maka bilik itulah tempat persidangan pengadilan. Di tempat itu adalah beberapa penonton bangsa Eropa dan Bumi Putra. Fog, Aoda, dan Pasar Portaut duduklah di atas sebuah bangku tertentangan dengan tempat hakim dan juru tulisnya Griffier. Tak lama kemudian, Tuan Obaida yaitu hakim dengan Griffier-nya datanglah. Griffier itu seorang yang tinggi dan gemuk. Tuan Obaida mengambil periuknya satu dari dinding lalu dipakainya di kepalanya. Hakim berseru, "Perkara yang pertama," sambil berseru-seru itu ia merabah periuknya lalu katanya, "Wah, ini bukan rambutku." Griffier menyambung ujarnya, "Benar, Tuan Hakim, itu rambutku." Hakim berkata kepada Griffier-nya, katanya, "Tuan Oysterfat, Tuan boleh pikir, bagaimana seorang hakim dapat melakukan keadilannya apabila ia memakai rambut Griffier-nya. Rambut-rambut yang bertukar itu boleh dikembalikan kepada yang punya, sementara kedua tuan-tuan itu menukarkan dan memakai rambutnya masing-masing." Maka Pasar Portaut tak sabar lagi, karena pada perasaannya seolah-olah jarum jam terlampau amat cepat jalannya. Kemudian berkatalah hakim, "Sekarang dimulai perkara yang pertama." Griffier Oysterfaf lalu berseru, "Pierce Fogg." Fogg menyahut, "Ada." Pasar Portaut jawab yang ditanya, "Ada juga." Maka kata hakim Obaida, "Baiklah, telah 2 hari lamanya kami menunggu kedatangan tuan-tuan. Tiap-tiap ada kereta api datang dari Bombay, dicarilah kedua tuan-tuan, tetapi sia-sia." Sebab hatinya tak sabar lagi, maka bertanyalah Pasar Portaut, "Tersangkut perkara apakah kami ini?" Maka dituntut di muka pengadilan. Jawab hakim, "Sebentar lagi engkau akan mendengar perkaramu." Pielesvog menyambung perkataan itu, ujarnya, "Saya ini adalah seorang dari rakyat Inggris, maka dari situ saya pun ada hak." Sebelum Fog habis berkata, lalu hakim Obaida menyambung, "Terganggukah hak tuan itu?" "Sedikit pun tiada." "Baiklah, suruh masuklah orang-orang yang mendakwa." Hakim lalu memberi perintah membuka pintu. Maka 3 orang ulama bangsa Hindu dibawa masuk oleh tukang pintu. Setelah melihat ketiga orang yang baru masuk itu, berkatalah Pasar Portaut kepada sendirinya, "Apa dia? Benar saya kira. Mereka itulah yang hendak membunuh Nyonya Auda." Ketiga ulama itu lalu duduklah di depan hakim, sedang Griffier membaca surat dakwah dengan suara yang nyaring. Adapun pendawaan itu, yakni Pieles dengan bujangnya, dituntut di muka pengadilan karena sudah masuk dan membuang najis pada sebuah rumah berhala orang Brahma. Habis itu, hakim bertanya kepada Pieles Fogg, "Tuan dengarkah dakwah itu?" Sambil melihat arrojinya, Fogg menyahut, "Benar, Tuan Hakim, dan saya mengaku." "Wahai engkau mengaku." Belum habis perkataan hakim, Pieles Fogg menyambung, "Ya benar, saya mengaku, dan saya harap bahwa ketiga ulama itu akan mengaku juga atas perbuatannya di rumah berhala di Pilai." Mendengar perkataan Fogg itu, maka tercengalah ketiga ulama itu, sambil memandang seorang kepada yang lain, seolah-olah tak mengerti maksud perkataan si terdakwa. Dengan marahnya, Pasar Portaut menyambung perkataan tuanya, ujarnya, "Benar, Tuan Hakim, itulah orang-orangnya yang kami lihat di rumah berhala Pileli, sedang mereka hendak mengorbankan jiwa orang dalam api." Mendengar perkataan Pasar Portaut itu, bertambah heranlah ketiga orang ulama itu. Hakim Obaida pun sangat heran juga. Hakim bertanya lagi, "Kurban apakah itu? Siapa yang hendak dibakarnya dalam kota Bombay?" Pasar Portaut menyambung, "Dalam kota Bombay." Jawab hakim, "Ya benar, dalam kota Bombay. Ini bukan perkara urusan dari rumah berhala di Pileyi, tetapi di Malabar Hill di Bombay." Maka Griffier menyambung perkataan hakim sambil memperlihatkan sepasang sepatu di atas meja, katanya, "Sebagai bukti, inilah sepasang sepatu kepunyaan Sidertawa yang telah melakukan pelanggaran itu." Melihat sepatu itu, Pasar Portaut pun terkejutlah dan berseru, katanya, "Itu sepatuku." Maka sekarang pembaca mengertilah betapa heran dan terkejutnya kedua orang tua dengan budaknya itu. Perbuatan pasepor taut di rumah berhala malah berhil, Fogg dengan bujangnya pun telah lupa. Maka pelanggaran itulah sesungguhnya yang menyebabkan tuan dengan budaknya itu dituntut di muka pengadilan di Kalkuta. Maka agen Fick mengerti bahwa ia akan beruntung karena perkara itu. Berangkatnya Fick dari Bombay waktu itu telah undurkan 12 jam lamanya. Waktu yang selama itu pergunakannya lah untuk bermusyawarat dengan ulama-ulama di Malar Barhi. Fick memberi nasihat kepada mereka itu sekadar perlunya. Ia berjanji kepada ulama-ulama itu akan membayar kerugiannya banyak-banyak asal mereka suka menuntut pelanggaran pasepor taut di muka hakim. Karena ia tahu dan yakin bahwa orang yang membuat pelanggaran itu akan dihukum berat-berat. Kemudian Fick menyuruh ulama-ulama itu berangkat ke Kalkuta dengan kereta api yang mengiring kereta yang dinaiki Fogg dengan teman-temannya itu. Akan tetapi, dari sebab Fogg dengan teman-temannya dalam perjalanannya menolong jiwa Auda itu, hingga kehilangan beberapa waktu, maka kedatangan Fick dengan ulama-ulama itu di Kalkuta lebih dahulu daripada mereka itu. Lagi pula, hakim di Kalkuta telah dipinta oleh Fick dengan surat kawat akan menahan Fogg dengan budaknya apabila mereka turun dari kereta api. Maka ketika Fogg dengan teman-temannya itu belum juga tiba, sangatlah menyesal hati Fick. Ia mengira bahwa si khianat Fogg itu meninggalkan jurusan kereta api peninsular dan menyembunyikan diri dari ke dalam daerah Hindia sebelah utara. 24 jam lamanya Fick sangat dalam duka cita dan khawatir itu, seraya mengamat-amati dalam stasiun itu. Berapalah sangat sukacitanya tatkala ia pagi hari itu melihat Fogg dengan temannya turun dari kereta api, seraya mengiringkan seorang perempuan muda yang tak dapat diduganya siapa dan dari mana asalnya perempuan itu. Dengan sekejap mata Fick menyuruh seorang agen polisi menangkap Fogg dengan bujangnya. Maka itulah sebabnya ketika orang Fogg, pasepor taut, dan Auda itu dituntut di muka hakim, Obaida itu adanya. Maka sebab pasepor taut tiada memikirkan lain daripada perkaranya yang lagi diperiksa oleh hakim itu, tiadalah ia mengetahui bahwa detektif Fick turut juga melihat pemeriksaan perkara itu. Duduk sembunyi-sembunyi di ujung balai kerapatan hakim, dan dengan sungguh-sungguh hati mendengarkan pemeriksaan hakim itu, Fick tak sabar lagi hendak mengetahui keputusan hakim dalam perkara itu. Karena dari Suez sampai ke Bombay, dan sekarang di Kalkuta, belum juga ia dapat perintah dari London akan menangkap Fearless Fogg. Kemudian hakim Obaidah menerima baik pengakuan pasepor taut, sedang pasepor taut sangat menyesal karena ia telah mengaku bahwa sepatu sepasang itu kepunyaannya adanya. Hakim bertanya, "Jadi tak mungkin telah melakukan pelanggaran itu?" Jawab Fogg dengan sabar, "Tidak, kami mengaku dengan sesungguhnya." Hakim lalu melanjutkan pemeriksaannya, katanya, "Menimbang bahwa pemerintahan Inggris hendak memelihara segala agama di Hindia dengan sungguh-sungguh, lagi pula karena pasepor taut itu telah mengaku melakukan pelanggaran itu, artinya pelanggaran itu telah nyata, yaitu pasepor taut telah menginjak jeramba rumah berhala di Malabar Hill dengan kaki bernajis pada tanggal 20 Oktober. Maka pasepor taut yang tersebut itu dihukum penjara 5 hari lamanya dan denda 300 pound. Pasepor taut mendengar besarnya denda itu tak ingat lagi akan hukuman penjara. Maka sekonyong-konyongnya berteriaklah ia seolah-olah terkejut. 300 pound? Tukang pintu lalu berseru dengan bengis, "Diam." Hakim Obaida meneruskan perkataannya, lagi menimbang sebab tak nyata bahwa tuannya tak campur dalam pelanggaran bujangnya. Akan tetapi sebab seorang tuan harus menanggung segala pekerti dan pergerakan budak yang mendapat belanja daripadanya, maka Fearless Fogg dilarang tak boleh pergi dan ia dihukum penjara 8 hari lamanya. Dan denda 150 pound besarnya. Grevier perkara yang lain. Maka dengan senang hati yang tak sehingga Fick menegar putusan hakim dari tempatnya bersembunyi. Fogg dihukum 8 hari lamanya di Kalkuta. Dirasanya waktu yang sekian lama itu lebih dari cukup akan menunggu perintah dari London akan menanggap pencuri kianat itu. Pasar Portaut merasa dirinya sebagai ditimpa gunung yang amat besar dan sangatlah duka citanya. Hukuman itu akan melenyapkan segala kekayaan tuanya. Tuanya akan kalah dalam pertaruhannya yang 20 ribu pound besarnya karena disebabkan Pasar Portaut berani menginjak jeramba rumah berhala di Malabar Hill. Itu. Tetapi Fearless Fox sendiri tiada khawatir, seolah-olah hukuman itu tak dijatuhkan atas dirinya. Susah hati dan terkejut pun tak ada kelihatan pada air mukanya. Akan tetapi, sementara Griffier hendak memulai dengan perkara yang lain, tiba-tiba Fox pun berdirilah seraya katanya, "Saya hendak membayar uang denda." Maka jawab hakim, "Boleh, hak tuanlah itu." Fick merasa seperti lenyaplah jiwanya itu, tetapi setelah ia mendengar perkataan hakim, timbullah pula pengharapannya. Hakim berkata, menimbang sebab Fearless Fox dan budaknya itu orang bangsa asing, maka uang denda itu ditetapkan amat berat, yaitu masing-masing tak dapat tiada membayar 1000 pound. Jadi terang, apabila Fox tak suka menjalankan hukumannya, maka ia harus membayar 2000 pound banyaknya. Maka kata Fox, Tuan Hakim, saya akan membayar uang denda sekian itu. Kemudian diambilnya seikat uang kertas dari dalam kantung yang dipegang oleh Pasar Portaut dan ditaruhnya lah ikatan uang kertas itu di atas meja Tuan Griffier. Hakim berkata, oleh karena uang ini Tuan luputlah dari hukuman penjara dan Tuan peroleh kembali kemerdekaan Tuan. Fearless Fox berkata kepada Pasar Portaut katanya, ayo lekas turut kita berangkat lagi. Maka kata Pasar Portaut dengan bersungut sama sendirinya, kalau aku terima kembali sepatuku, aku turut. Sepasang sepatu yang menjadi bukti dalam perkara itu lalu diterimakan kembali kepada Pasar Portaut. Pasar Portaut menerima sepatu itu sambil bersungut-sungut ujarnya, sepatu celaka kau, mahal benar hargamu, masing-masing lebih dari 1000 pound. Lagi pula kau sekarang jadi sesak, menyakitkan dipakai. Kemudian dengan duka cita, Pasar Portaut mengikut tuanya yang menuntun Auda dengan hormatnya. Mula-mula Fick berharap bahwa Fox tak akan suka membayar uang denda yang sebesar itu dan akan memilih hukuman yang dijatuhkan atas dirinya saja. Fick mengikut juga perjalanan Fox, Fearless Fox, Auda, dan Pasar Portaut lalu naik kereta. Fick menyusul juga dari belakang, kemudian kendaraannya itu sampailah ke pelabuhan. Kapal api Rangon membuang sauh setengah mil jauhnya dari tepi pantai. Maka penderaannya terkibar di ujung tiang sebagai tanda hampir berangkat. Tatkala berbunyi pukul 11, Fogg masih ada tempo sejam lamanya. Fick melihat Fogg dengan Auda dan budaknya turun dari kereta dan ketiganya naik sekoci menuju ke kapal. Fick amat marah sambil menjejak-jejak. Kan kakinya ke tanah. Kata Fick, si khianat, ia berangkat juga. Uang 2000 pound dibuang-buangnya saja. Memang demikianlah adat pencuri. Sedikit pun tak mau berhemat. Nantilah saya tangkap juga. Akan dia. Meski ia lari ke ujung dunia sekalipun, tetapi apabila diteruskannya perjalanannya demikian itu, maka habislah uang yang dicurinya itu dan saya pun takkan menerima sekeping pun. Inspektur polisi itu sangatlah tergoda oleh pikirannya yang demikian itu. Sungguh benarlah, dari mula Fearless Fox meninggalkan kota London. Ia telah mengeluarkan belanja amat banyak akan biaya perjalanannya dan hadiah-hadiah, pembeli gajah, pembayar denda-denda sejumlah lebih daripada 5000 pound. Maka Fick mengertilah bahwa hadiah yang diterimanya yakni sekian persen daripada uang yang akan didapatnya pada pencuri. Makin lama makin kuranglah adanya. Akhir bab yang ke-15.